Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa liman lahu haqqun alaina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi dhik. Innaka tahdi man tasha' ila siratin mustaqim. Kita sudah menjelaskan kaidah yang pertama, al-umur bimaqasidiha, ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Kemudian sekarang masuk tatbiqat al-qa'idah, penerapannya. Jadi kalau misalkan ilmu usul, ilmu qawaid, yang paling penting itu penerapannya. Kita tidak bisa menguasai kaidah itu kecuali dengan sering melakukan penerapan. Penerapan itu tidak bisa kita hanya ijtihad sendiri dari kita, enggak. Ya. Caranya apa? Caranya dengan melihat di kitab-kitab fikih. Ya, kitab fikih itu akan ada menjelaskan nanti banyak turunan masalah harus kita jeli, ingat-ingat kaidahnya apa. Terkadang disebut oleh syurah atau para pensyarah kitab fikih, atau terkadang tidak. Ya. Ya, disebutkan di sini, ini Syekh mengumpulkan dari berbagai fikih, kemudian dimasukkannya ke sini. Ya. Jadi kalau seseorang dia belajar kaidah fikih tanpa belajar fikih sebelumnya, tidak bisa dia. Ya. Dia akan apa? Mencari-cari contoh atau penerapan min indi nafsi, dari dia. Jadi ijtihad sendiri. Sama dengan belajar usul fikih, enggak belajar fikih sebelumnya. Dia menerapkan semaunya dia, seasalnya dia, sepahamnya dia. Bukan menurut ahlinya. Jadi kita ketika mempelajari kaidah fikih atau usul fikih nantinya, itu harus kita sudah memahami furu' fikih, ya, sehingga kita bisa sesuai dengan apa yang diinginkan para fuqaha dalam penerapan kaidah. Yang pertama, annaman a'ta li ghairihi malan, siapapun yang memberikan harta pada orang lain, uhtumila an yakun zakatan au qardan, maka ini bisa jadi zakat. Sepertinya sudah ini, ya. Sampai poin 3. Tayyibalas. Bisa jadi ini zakat, bisa jadi qard, utang. Au hibah atau hibah. Walikulli wahidin ahkamuhu syar'iyyatu khassatu. Masing-masing punya hukum syar'i yang berbeda. Ya, contoh misalkan zakat harus ada nisabnya. Zakat harus diberikan kepada asnaf ats-tsamaniyah, salah satunya. Ya. Itu aturannya zakat, salah satunya diberikan kepada mereka, fakir, miskin, ibnu sabil, dan seterusnya. Kalau dulu kita sudah kaji masalah zakat, diharuskan minimal salasah asnaf, 3 sinf, fakir, miskin, ibnu sabil, masing-masing harus jamak minimalnya 3, ya, 3 3 3, 9 jadinya. Itu kan sudah di al-muqarrar di kitab zakat, yang sudah kita sebutkan di kitab zakat, ya. Tapi kalau masyayikh kita menfatwakan boleh satu sinf, ya, kemudian dari sinf tersebut hanya satu orang saja boleh, itu ghair mu'tamad, tapi ya fatwa ala dzalika. Yang kedua, qard, ada utang piutang hukumnya, ya, utang piutang hukumnya harus ada lafad, ya. Ketika kita mau utang piutang, saya pinjam ke antum, atau dia katakan saya pinjamkan antum uang sekian, ya, saya terima, saya kembalikannya setelah satu bulan, saya kembalikannya di awal Ramadan, dan seterusnya, harus ada lafaz. Kalau dia cuma ngasih, tidak ada lafaz sama sekali, ya, tidak ada lafaz sama sekali, maka bukan qard, bukan utang piutang itu. Itu namanya hibah. Ya. Maka masing-masing ada hukumnya. Kalau qard, hukumnya tidak boleh dia ada penambahan, karena kaidah mengatakan kullu qardin jarra naf'an lil muqrid fa huwa riba. Semua utang piutang menghasilkan manfaat bagi siapa? Bagi yang menghutangkan. Ya, maka itu riba. Meskipun sedikit kecil. Ya. Maka itu riba. Beda kalau mendatangkan manfaat bagi yang dihutangi. Ya, mendatangkan manfaat bagi yang dihutangi. Itu tidak riba. Ya. Jadi misalkan dia utang 1 juta. Antum nanti bayar 800 saja katanya. Nah, mendapatkan manfaat ya, Dek? Iya. Iya. Ana pernah dengar ini riba. Ana pernah dengar, enggak tahu siapa yang sampaikan itu. Kalau enggak salah dari Pak Adi, enggak tahu dari mana dia dapat. Ya, jarra naf'an lil muqrib. Ya, bagi orang yang menghutangkan, bukan yang dihutangi. Ya. Itu muskilahnya kalau belajar fikih itu. Belajar fikih tanpa sanad katanya. Kalau sekarang kalau kita beli madu harus ada sanad. Kalau misalnya kita jual madu dia bilang coba ada sanadnya antum. Gimana sanadnya? Ambilkan aja di kitab Sahih Bukhari bacakan an fulan an fulan an fulan. Masya Allah sanadnya antum sampai Abu Hurairah. Iya, ini hadis Bukhari. Nah, hibah. Ya, kalau hibah ada juga ketentuannya. Maka apa? Maka orang yang memberikan hartanya tanpa ada lafaz sama sekali, maka itu dihukumi al-asl fi i'ta'in nasi bi ghairi sighah, itu adalah hibah. Ya. Hukum asalnya pemberian manusia kepada orang lain tanpa lafaz, tanpa sighah, itu hibah. Ya. Maka tidak boleh dia ngambil lagi. Ya. Ini itu antum. Apa ini akhi? Ya, udah ambil-ambil. Ya, ambil, kita sudah jajan bawa beli bakso, beli megono dan lain-lain. Akhirnya apa? Dia bilang, "Loh, kenapa antum belikan itu?" Ya, ana maksud ana simpankan uang itu. Nah, lah, ya, enggak berlaku sudah. Ya. Hatta sisanya masih ada. Nah, hatta sisanya masih ada sudah, itu apa? Itu adalah hibah. Kalau dia mau wadiah, mau disimpan, dia ngomong, ya, dia harus ada lafadznya. Berselisih dia di depan hakim, ya, berselisih. Datang, ayo kita ini yang saya pelajari, ini hibah, ya, saya pelajari di pondok ini hibah. Oh, enggak, ya, saya baca-baca artikel itu boleh kita, yang penting niat, ya, innamal a'malu binniat. Saya niatnya apa? Simpankan. Ayo kita ke qadhi, ya, ke hakim. Hakim tanya, mana sighahnya, mana lafadznya? Ya. Dia mengatakan, ambil ini hakim. Ya betul kan? Antum mengatakan seperti itu, ambil ini. Udah, ambil. Ya. Itu antum. Maka Pak Hakim akan memutuskan itu adalah hibah. Bukan wadiah. Jadi apa? Jadi bagaimana kita mengetahuinya? Wal maqsadu huwa alladhi yuhadidu ayya hadhil uqud muradun, dan maksud dan tujuan adalah yang menentukan yang mana yang diinginkan. Tapi ini kita kata apa? Ada maksud dan tujuan yang dia harus ditentukan dengan lafad, yang harus dia ditayin, diperjelas dengan lafad, ya. Tidak bisa hanya dengan niat saja. Ya, ini mestinya syekhnya menambahkan. Ini kemarin sudah kita ta'liq ini, ya. Mestinya syekhnya menambahkan dalam masalah kasus hibah. Ini apa? Hibah. Kalau dia maksudkan untuk wadi'ah, tidak sah. Ya, harus ada lafadznya. Yang kedua, man talabal ilm liyubahil ulama wa isrif wujuhan nasi ilaihi laysa kaman qasduhu bi talabil ilm raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Fal awwalu madhmum wa tsani mahmudun. Orang yang dia belajar tujuannya untuk jidal, untuk diskusi tidak berujung, ya, debat kusir, cari menang-menangan, ya, maka apa? Itu madhmum. Niatnya sudah rusak. Agar orang-orang menjadikan dia tokoh yang bisa ditanya, misalkan niatnya itu, maka apa? Maka dia tidak mendapatkan pahala, dah bahkan mendapatkan dosa dia dengan niatnya. Beda dengan yang dia mengangkat kejahilan dari dia atau orang lain, maka dia mendapatkan pahala sesuai niatnya. Yang ketiga, anna man akala wa syariba nawiyan al-isti'anata bidzalika ala ta'ah. Siapa yang makan atau minum, dia niatnya apa? Isti'anah ala ta'ah. Saya, antum kok makan banyak hari ini? Ya, saya malam ini mau persiapan apa? Tahajud 20 rakaat. Ya. Dia niatnya itu, meskipun dia tidak terbangun, tidak bangun dia, tidur dia. Dapat dia pahala. Ya, dapat dia pahala. Niat penting, ya, niat penting. Makanya kalau apa? Kalau kita tidur, diniatkan mau bangun untuk salat malam, diniatkan mau bangun untuk jamaah subuh, meskipun ketiduran dapat pahala dia, ya, meskipun ketiduran dapat pahala, ya. Tapi bukan ketiduran yang tidak sengaja, yang disengaja, ya, yang disengaja seperti gadang dia nonton YouTube, nonton bola sampai apa 12, akhirnya ketiduran, itu tidak mendapatkan pahala dia, tapi tidak berdosa kalau dia apa tidak melakukan dosa. Ya, kalau dia tidak melakukan dosa, karena boleh seseorang dia tidur sebelum waktu sholat, sebelum zuhur kita tidur, capek belajar jam 11 tidur, ya, jam 11 siang tidur, sudah masuk waktu zuhur atau belum? Belum, boleh hukumnya, secara fikih diperbolehkan, ya. Tidak ada ulama yang melarang seperti itu, karena syariat tidak membebankan seseorang sebelum waktu taklif, ya, sebelum waktu taklif. Waktu taklif itu waktu dibebankan syariat. Kapan waktu dibebankan kita salat zuhur? Ketika waktu zuhur. Sebelumnya enggak. Karena bisa jadi seseorang meninggal sebelumnya, ya, bisa jadi gila sebelumnya, ya. Ada telepon, akhi ini anaknya ustadz ini mau dipinang antum. Yang cantik itu, iya, pingsan dia, ya, pingsan. Karena apa? Wah, ini berita dahsyat ini. Ya. Seperti kisah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu yang dikisahkan ustadz ini, ya. Kalau dia enggak pingsan, ya, malah ditolaknya itu akhwat itu, ya, malah ditolaknya. Paling cantik satu kabilah dan paling kaya, ya. Malah ditolaknya itu. Tony gitu. Siap. Ada datang ini, misalkan apa? Anaknya gubernur paling kaya ini. Tidak ada yang kalahkan kecantikannya, kalah semua. Arab, Eropa, Turki, Suriah, kalah semua, ya. Kedipan matanya aja bikin orang apa? Bikin orang pingsan, ya. Datang ini utusannya apa? Yang wanita tersebut, pamannya datang. Saya mau nawarkan anaknya saudara saya. Kamu tahu saya ini apa? Orang terkaya, saudagar, ya. Kamu tahu juga apa? Kabilah kami itu kabilah yang wajahnya rupawan. Enggak kayak kita-kita ini, kan. Kita ini apa? Ya, gitulah, ya. Gitulah. Ya. Jadi apa? Jadi seperti itu. Maka jawabannya Malik bin Dinar luar biasa. Dia katakan apa? Wahai saudaraku, saya bingung denganmu. Saya bingung denganmu. Ala ta'lam anni qad talaqtu dunya, ya, thalatha talaqat, ya, talak bain. Saya sudah talak dunia ini, talak bain, tiga, ya. Saya tidak ada hajah lagi dengannya. Luar biasa, masya Allah, ya. Itu ini, ya, orang-orang dulu-dulu itu luar biasa. Sampai dulu itu saking mereka menjaga dirinya, mereka berdoa, ya Allah, hilangkan syahwat saya katanya. Ya, hilangkan syahwat saya dari wanita. Saya ingin belajar. Ya, sampai ada seperti itu. Tabi'in banyak yang seperti kisahnya, bukan satu dua itu. Jadi mereka kalau melihat wanita secantik apapun, dia melihat seperti tembok saja. Ya, tidak lagi. Luar biasa. Ya. Jadi kalau yang dia penuntut ilmu yang original, ya seperti itu. Ya, tapi kalau kayak yang KW-KW zaman sekarang ini, ya, baru lihat jari tangan aja sudah pusing kepalanya. Ya. Nah. Fal awwalu madmum wa tsani mahmud. Yang ketiga, man akala syariban wa man akala wa syaribana wa al-isti'anah bidzalika ala ta'ah wa nama qasidan irahatal jasadi lil ibadah. Atau tidur dia tujuannya untuk kuat ibadah, maka dia dapat pahala. Wa tazawwaja bi niyyati ifaf nafsihi wa ghairi. Nikah dia tujuannya menjaga kehormatan diri dan orang lain, maka dia mendapatkan pahala dengan itu, ya, mendapatkan pahala. Fa innahu yusabu bi khilafi ghairihi, maka dia dapat pahala beda kalau dia tidak meniatkan itu. Ma anna hadhil af'al 'adat illa annaha tasiru ta'at, padahal ini semua adalah adat, beda adat dengan ibadat, ya. Jadi adat itu adalah perkara yang dia tidak butuh dengan kaifiat tertentu dari syariat. Ya, tidak ada aturan dalam syariat yang membutuhkan niat, membutuhkan waktu tertentu, membutuhkan kaifiat tertentu. Ya, berbeda dengan ibadah. Ibadah dia akan dibutuhkan niat, dibutuhkan kaifiat, dibutuhkan waktu, ya, dan seterusnya. Maka apa, maka kalau adat, ya, ini pembahasan lain lagi. Adat itu diantara kaidahnya tidak masuk bid'ah. Adat tidak masuk kebid'ahan. Ibadat dan i'tiqad masuk. Ya. Ini hampir-hampir tidak ada khilaf dalam masalah ini. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi ada qol, ya, yang menyatakan tidak, adat bisa masuk. Ya, tapi itu qol yang apa? Yang tidak dianggap. Dia adat tidak masuk masalah bid'ah. Ada orang misalkan pakai apa? Pakai adatnya wanita, ya, adatnya wanita itu semakin, ya, misalkan semakin cantik kalau pakai jenggot, kalau ada jenggotnya, jenggot sedikit gitu kan, kayak aneh ini, ya, ya, adat mereka. Padahal apa? Padahal wanita diperintahkan untuk bersihkan yang seperti itu karena menyerupai laki-laki. Ya, laki-laki kenapa disuruh dia memelihara jenggot? Untuk bukan menyelisih Yahud, ya, itu diantara yang disebutkan. Tetapi ta'lilat yang disebutkan para ulama untuk menyelisihi wanita, ya, untuk menyelisihi wanita. Oleh karenanya kalau sekarang orang Yahudi, orang Nasrani pakai jenggot, kita tidak disuruh cukur ini, ya. Karena sebabnya bukan menyelisih mereka saja, tetapi apa? Agar tidak tasyabbuh, ya, menyerupai wanita. Ya, itu. Kalau wanita muttarid, itu illah dalam ilmu qiyas. Kalau menyelisih haud, ghair muttarid. Ya. Ghair muttarid itu maksudnya apa? Tidak baku, tidak konsisten. Karena banyak Yahudi juga apa? Berjenggot. Ya. Tapi wanita, ya, tabiat wanita tidak berjenggot. Ini muktorid namanya, ya, paten baku. Ya, ternyata di suatu adat ada yang dia wanitanya apa? Berjenggot sedikit, ya. Katanya semakin ini semakin mahal maharnya. Ya, misal. Maka apa, maka kita tidak katakan itu bid'ah karena adat yang menyelisihi. Ya, enggak, kalau misalkan apa? Kalau misalkan adat tersebut menyelisih, kita katakan haram, tidak bid'ah, ya, kalau adat. Kapan dia adat itu bisa masuk masalah kebid'ahan? Kalau dia dijadikan ibadah, ya, satu itu aja. Kalau dia dijadikan ibadah, dianggap ibadah itu dengan niat, ya, dengan niat, yaitu seseorang yang dia yang dia itu meyakini dengan adat kebiasaan yang dilakukan itu taqarrub ilallah, ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan menganggapnya itu sunnah atau disyariatkan, maka saat itu dengan niat tersebut jadilah adat ibadah, ya, adat jadi ibadah. Maka dia kalau tidak ada dalil, dalil am atau khas, jadilah dia bid'ah yang mazmum, tercela. Nah, itu penting itu ya, memahami masalah kebid'ahan. Karena sekarang itu semuanya apa-apa bid'ah. Apa-apa bid'ah. Pakai pensil nulis catatan, pensil atau pulpen karakter. Ada apanya? Winnie the Pooh-nya atau pandanya gambarnya. Itu bid'ah katanya. Ini nulis ilmu. Nulis ilmu adalah ketaatan. Enggak ada dulu salaf pakai yang seperti itu. Karakter. Lalu mustaan, ini siapa yang ngajarin seperti ini, ya? Rusak ilmu gara-gara seperti itu, ya. Dai-dai karbitan, ya. Rusak ilmu gara-gara seperti itu. Ya. Karakter. Ini memang dulu enggak ada betul, ya. Betul enggak ada. Kalau dia apa? Maksudkan itu bid'ahnya karena dulu enggak ada, ini ada. Bid'ah bahasa. Tapi kalau dimaksud bid'ah yang dia semua bid'ah dolal, maka banyak sekali nanti itu. Banyak sekali. Antum juga bid'ah juga, pakai celana dalam dulu enggak ada. Ya. Ya. Muskilah kan? Muskilah jadinya kan? Dulu pakai pelepah kurma, enggak ada kain-kain yang itu, ya. Allah musta'an. Banyak keanehan-keanehan banyak. Itu Syekh Shalih Al-Utsaimin, dia pernah ditanya tentang masalah-masalah seputar ini. Ya, saya hampir-hampir mengumpulkan fatwa mereka. Mereka siapa? Di zamannya dia. Ya, para dai-dai, dia 1-2 hadis dihafalnya kemudian berfatwa. Ngawur jadinya. Terus belajar, ya. Kalau kita terus belajar, kita akan ketahui banyaknya kejahilan yang kita miliki. Ya. Terus belajar, belajar untuk mempelajari dari kitab para ulama. Jadi adat itu seperti itu. Kita misalkan jalan-jalan, ya. Kayak semalam kita jalan-jalan untuk minum-minum. Kita niatkan untuk apa? Untuk agar rubah suasana, agar kita itu dapat semangat baru, ya, menjalin ukhuwah, agar kita bisa apa? Semangat lagi untuk taat, ya, dapat pahala. Tapi kalau niatnya cuman sekedar jalan-jalan saja, enggak dapat pahala dia, ya. Makanya kalau misalkan yang jalan-jalan ke gunung-gunung, niatnya tadabur alam, niatnya lihat kekuasaan Allah, ya, alhamdulillah itu dapat pahala. Walidza fanniyatu wal maqasidu taj'alu minal adati ibadatin, ya. Nah, ini disinggung oleh Syekh. Oleh karenanya niat dan tujuan itu bisa menjadikan merubah adat menjadi ibadah. Ya. Menjadi ibadah. Seperti tadi tidurnya seseorang yang dia niatnya untuk kuat salat malam, kuat untuk belajar, itu berbeda dengan yang dia hanya sekedar hilangkan ngantuk. Ya, hanya sekedar untuk istirahat, beda, ya. Yang pertama dapat pahala, yang kedua tidak, ya. Jadi satu waktu sama-sama tidur, sama-sama waktunya tidur, sama-sama waktunya bangun, yang satu dapat pahala, yang satu tidak. Dengan apa? Dengan niat. Dengan niat. Kita nunggu di halte bus, ya. Yang satu dia apa? Yang satu dia sudah banyak niatnya, saya akan cari nafkah, ya. Saya akan amanah dalam berdagang dan seterusnya. Ya, sambil nunggu bis, ya. Maka apa? Dia dapat pahala. Yang satu dia sambil main game, ya, PUBG itu, ya. Nggak dapat pahala dia. Beda, ya. Makanya sebaik-baik manusia yang dia menjadikan adat kebiasaan dia ibadah. jadikan ibadah, ya, yang seburuk-buruk yang dia menjadikan kebiasaan ibadah dia sebagai adat saja, kebiasaan saja. Ya, ketika antum datang hadir majelis ilmu, niat antum menentukan, ya, niatnya antum menentukan. Ya, semakin banyak niat baik, dapat pahala sesuai dengan jumlahnya itu. Wal ghaflatu anha qad tusayyirul ibadati wat ta'ati 'adatin. Dan ghaflah, lalai dari masalah niat itu bisa menjadikan ibadah dan ketaatan hanya terhitung adat kebiasaan yang tidak bernilai pahala. Fan niyatu hiyal muhawwilul ajib. Maka niat adalah perubah suatu adat menjadi ibadah. Itu apa? Itu merubah al-ajib, yang menakjubkan. Illa annaha la tahawwilul jamat ila naw'in akhar minal jamat. Tetapi niat itu tidak menjadikan benda yang benda mati menjadikan jenis lain, ya, dari benda-benda yang ada. Walakinnaha tahawwilul a'mal wal a'malil 'adiyah. Al-a'mal al-'adiyah allati tadmahil wa tazul bi mujarradil intihaa' minha ila a'malin baqiyatin khalidah. Tetapi niat itu bisa merubah amal yang biasa-biasa saja, yang dia itu bisa hilang, bisa sirna, bisa berakhir dengan berakhirnya kebiasaan tersebut, amal tersebut, berubah dia jadi amal yang tetap, yang kekal. Ya, maksudnya tadi itu, kita kerja, kerja dapat uang, uang dipakai habis, ya, sudah selesai. Tapi kalau kita niat nafkah untuk anak istri, ya, niat untuk memberikan infak kepada fuqara wal masakin, untuk anak-anak pesantren yang yatim dan du'afa, maka dia apa? Dapat pahala. Dapat pahala. Niatnya tersebut, dia mendapatkan pahala, dan akan dia dapatkan nanti di hari kiamat. Khalidah, kekal, ya, tidak hilang. Dengan catatan apa? Niatnya, niat salihah. Fatta'amu wa syarabu wa nikahu kullu dhalika za'ilun zahibun. Nikah, makan, minum, itu semuanya akan sirna, berakhir. Fa idza qasada al-'abdu bihi niyatan salihah, kalau hamba meniatkan niat yang baik, ka'an yanwi at-taqawi bit-ta'ami wasy-syarabi 'ala ta'atillah 'azza wa jal, sebagaimana dia niatkan untuk kuat beribadah ketika makan dan minum, ka'an ya'uffa nafsahu, seperti dia ya'iffa nafsahu, dia niatkan untuk menjaga diri dan kehormatannya dari zina dengan nikah, wa yatlubul walad as-salih, al-walad as-saliha alladhi ya'budullaha wa yujahida fi sabilih, seperti dia itu nikah untuk dapatkan anak saleh, untuk berjihad di jalan Allah. Fa inna hadhil a'mal tatahawwalu ila a'malin baqiyatin salihah, maka semua amalan ini akan berubah jadi apa, amalan yang saleh, padahal semuanya adat kebiasaan. Yaqul Rasul sallallahu alaihi wasallam idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqatun. Seorang suami yang infak kepada anak istrinya, yang dia berharap pahala dengan itu, maka dia dapatkan sedekah. Maka apa? Ini kan wajib, kita infak wajib. Ada yang sunnah, ziyada alal wajib. Ya, ziyada alal wajib. Yang wajib itu dia takaran apa? Satu mud. Ya. Kalau miskin, setengah mud kalau miskin, satu mud kalau dia kaya. Darah biru katanya, darah biru dan darah merah. Antum cek dulu ya, kalau yang punya istri dicek, di apa, bawa ke lab, darahnya warna apa. Kalau biru berarti dia kaya, kasihkan satu mut ya. Kalau dia ini setengah itu apa, itu kadar yang disebutkan fuqaha. Adapun masalah lauk pauknya itu melihat kepada yang semisalnya sekufunya dia. Sekufunya dia yang dia itu guru TK, beda dengan dosen, ya kan? Makanannya, masa sama? Ya beda. Ya. Guru TK beda dengan dosen. Ya. Kayak Bahtiar mana? Duh, Bahtiar ini mau diajarin ini masalah nafkah ini. Ya. Istrinya antum, ya, punya mobil Jazz, Honda Jazz, beda dengan yang punya apa? Sepeda ontel, ya. harus lauknya itu yang ya, daging segar ya, jangan daging yang sudah di kulkas 2 bulan ya. Mbah Tiar ini aduh enggak paham dia. Dia bawanya modalnya cangkul ya. Apa cangkul ya. Mau dipahamkan itu betul ini hukum fikih ya. Begini hukum fikih itu, suami wajib nafkah ke istri ya. Kalau istrinya dia ngomong enggak usah nafkahi saya ada, maka gugur. Kalau tidak ngomong, hutang sampai hari kiamat akan di ini akan diminta pertanggungjawaban itu ya, pertanggungjawaban hutang itu. Suaminya lumpuh ini 1 tahun enggak ngasih nafkah, istrinya apa, istrinya bantu suaminya, dia enggak ada niat gugur menggugurkan kewajiban suami, dalam artian dia tidak ada ngomong ya, tidak ada bicara. Nah, karena ini berkaitan dengan akad mal, harta ya, wajib ya, wajib ketika istri sudah melayani suami ya dalam masalah hubungan, maka wajib bagi suami untuk menafkahinya ya, sesuai dengan kelasnya dia, istrinya itu kelasnya mana, dia ekonomi atau PIV beda ya. Bahtiar itu harus dikasih tahu ya. Enggak bisa, oh, istri saya kaya, dia yang biayai saya. Ala, ya, antum yang biayai. Ya, hatta zakatnya, hatta dia mampu, wajib antum yang keluarkan, bukan dia. Ya, wajib. Enggak gugur itu ya, enggak gugur. Bahkan ya, bahkan ini itu yang sudah nikah atau yang mau nikah. Mau nikah kan, Tony kan? Hah? Insya Allah. Hah? Setelahnya dalam mazhab Syafi'i, dan ini mazhab jumhur, wanita tidak wajib bekerja ya, masak, mencuci, nyapu, ngepel ya, pijit suami, apalagi tidak wajib semuanya itu. Dia wajib cuma satu, tamkin ya. Tamkin itu 18 ke atas ya. Wajib satu itu aja ya. Jadi misalkan ada beras ya, ada lauk, kita wajib kasih dia ya, bukan wajib kasih dia urus sendiri ya, ini urus sendiri masak, enggak, kita harus kasih dia makanan jadi, dia tinggal makan ya. Itu mazhab jumhur ya, mazhab jumhur. Ini cerita dulu waktu kita belajar dan masyaikh. Kan di mazhab Syafi'i sebelumnya Anas sudah tahu seperti itu, dijelaskan ya, enggak wajib. Kalau mereka minta haknya, wajib kita bayar, wajib dibayar itu. Bayar saya enggak mau ini. Hah? Iya, upah. Wajib hukumnya. Kalau dia misalkan minta, kalau dia apa? Kalau dia mengatakan ya, kalau kamu enggak bisa bayar, saya tuntut nanti. Ah, itu akan berlaku. Ya, berlaku sampai hari kiamat. Ya, laku hutang adamiin. Ya. Hutang adami. Makanya apa? Makanya balasannya dia besar. Kalau dia tidak mau diajak dengan suaminya, dia dapat apa? Hah? Dilaknat oleh malaikat. Kenapa besar seperti itu? Karena itu kewajibannya, cuman itu. Ya, cuman itu. Dan ini mazhab jumhur. Ada teman kita yang sekarang di Muratannya itu, di Shinkit itu, enggak terima dia dari Aden. Teman Anda belajar murojaah. Ah, oh, gimana Syekh, gimana? Kita nanti belajar, siapa yang nyuci baju, siapa yang ini? Kami fokus belajar. Ya, siapa yang bilang kamu nikah dia untuk jadi pembantumu katanya. Ya. Siapa? Dia di rumahnya cuman apa? Bersihkan kuku, berhias, datang ke antum cuman apa? Antum kasih mahar 5-10 juta untuk apa? Cuci baju selama hidupnya antum. Masak enggak pernah lagi dikasih syukron. Ya. Syukron enggak pernah. Istrinya ketiduran lupa masak dimarah-marahi. Ini hukum siapa katanya? Ya. Nah, itu. Jumhur ternyata dia yang bahas. Kita taunya cuman mazhab Syafi'i. Dia bahas. Masya Allah, Syekh mazhab jumhur ternyata ini. Mazhab jumhur, tapi apa? Saya pegang mazhab yang kedua katanya. Ya. Nah, itu mazhab yang kedua, mazhab Syekhul Islam. Islam mengatakan enggak ya, tetap melihat kepada uruf. Kalau urfnya wanita yang membantu, maka apa? Berlaku urf al-adam muhakkamah. Dan itu kebanyakan seperti itu. Tapi kita harus pahami, ya, ketika fuqaha bicara masalah ini, mereka bukan bicara masalah maslahat laki-laki, tapi bicara masalah ahkam syar'i, hukum syar'i. Lihat kepada dalil. Tidak ada dalil yang mewajibkan, ya. Cari dalil yang mewajibkan, tidak kita temukan memang, ya. Tidak kita temukan. Dalam masalah hubungan iya, dalam masalah selainnya tidak. Ya. Ada suami yang ya, ini memang kalau masalah dilihat problematika yang ada, rata-rata suami penyebabnya, ya, rata-rata suami yang usan, ya. Hatta masyaikh cerita seperti masyaikh, hatta kalangan penuntut ilmu juga menzalimi banyak wanita, ya. Biasanya istrinya sudah nangis-nangis baru dia sadar itu, ya. Istrinya minggat dari rumah baru dia sadar, ya. Itu memang, ya, pengorbanan istri itu luar biasa, ya, luar biasa. Kalau dia minta upah dan kita, dia tahu hukumnya berapa yang kita utang ini, ya, berapa kita utang. Ya. Tapi Anas kasih tahu ke istri hukum fikih seperti ini. Jadi kalau misalkan dia tidak masak atau Anas tidak marah, ya, tidak marah. Cari lihat ada makanan, tidak ada, pergi keluar beli ke warung masak padang. Ya. Makanya penting bisnis, ya. Ya. Tapi apa? Tapi itu hukum fikih, ya. Hukum fikih beda dengan muamalah zaujiyah, ya, muamalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan ma'ruf. Kita tidak bisa kita katakan wajibnya saya itu cuma setengah, sudah, ya, kasih lauk pindang satu, megono sedikit, ya, benar-benar ini masya Allah hadrami khalis, ya. Tidak bisa seperti itu, ya. Kita kasih juga dia, ya, kasih buah, kasih ini, ya, kasih jus, ya. Ini tidak. Makan ayam sebulan sekali, ya. Hari-harinya ikan kering yang sudah apa, yang sudah mau expire lagi. Terus kalau tidak masak dimarah-marahi, ya. Zalim kita, ya, Pak. Perlagi-lagi. Makanya kita apa, penting belajar. Ini belajar. Ini si Bahtiari mau didaurahkan juga nih. Ya. Dia itu bebannya lebih banyak dia karena orang kaya, kan? Orang kaya. Kalau hukum fikih, nikah dengan yang tidak sekufu jumhur tidak sah. Jumhur tidak sah. Bukan lagi ini, tidak sah. Ya. Cuman yang bikin sah itu satu syaratnya, yaitu wanita dan wali beserta qarabah dia ridho semuanya. Tanazul semuanya, tidak apa-apa katanya, ya, kami darah biru turun jadi darah merah, boleh, tidak masalah. Semuanya ridho, maka sah. Kalau salah satu saja, kakaknya tidak ridho, tidak sah. Ya. Hukum fikih, ya, jangan ngawur. Bayangkan tidak sah, ya, berhubungan dia, punya anak. Anaknya ini anak apa ini? Ya, anak syubhat namanya. Ya. Wah, syubhat. Ya. Siapa nama antum? Muhammad ibn Syubhat. Ya. Ya. Nanti dia nasabnya disandingkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Ya. Ya, seperti itu, ya. Hukum fikih jumhur, bukan all minoritas, all jumhur. 6. Nah, itu di antara, Pak, kalau yang masalah yang nikah ini satu sekufu itu ada syekh juga, syekh kita ikut belajar, ya, karena dia bukan faknya fikih. Dia ikut belajar juga. Dia faknya akidah. Ketika dapat pembahasan ini, tidak terima dia. Tidak terima. Ya. Oh, gimana katanya? Nabi SAW menikahkan anaknya Quraisy. Ya. Nabi SAW kan sana nasabnya tinggi. Menikahkan dengan Utsman. Utsman bukan Quraisy. Ya. Utsman bukan Quraisy. Bukan apa? Bukan senasab dengan Nabi SAW. Tidak setinggi. Ya. Maka apa? Maka itu, katanya berarti tidak disyaratkan, berarti tidak disyaratkan. Anda, mereka tanazul, ya, mereka menggugurkan haknya mereka, ya, anaknya Nabi dan keluarga-keluarganya. Maka apa sah? Ya, itu kalau jumhur. Makanya penting, ya, belajar fikih itu penting, belajar fikih sesuai dengan yang diinginkan fuqaha. Ya. Coba lihat pembahasan seperti ini, Ya, ini bicara sah dan tidak. Bukan cuma nikahnya. Nanti kan ada turunan-turunannya. Warisan, wali, mahram, ya, persusuan. Oh, sebanyak sekali kan? Ya, anak, pembagian harta, ya banyak. Ya. Nah. Dan lain-lain. Maka di sini dikatakan idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahli yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah. Kita ngasih nafkah kepada anak istri, kita niatkan itu pahala, niatkan itu untuk mencukupkan keluarga kita agar tidak minta-minta, agar tidak, ya, maka dia bernilai shadaqah. Ya, Rizky kasih tahu nanti istrinya antumnya. Ini fikih yang disembunyikan para lelaki nih. Ya. Fikih yang paling ditakutkan para lelaki. Ya. Ya. Tapi anak kalau kajian umat enggak pernah anak kasih tahu ini. Bahaya nanti ya. Pulang-pulang. Ya, bahaya. Ya. Baik. Fal infaqu bi niyyatil ihtisab yatahawwalu ila shadaqatin yudakhkharu li sahibihi ajruha wa thawabuha. Ya, maka infak dengan niat mendapatkan pahala itu menjadikan sedekah yang dia sedekah yang adat menjadikan pahala bagi sahibuha, bagi orang yang berinfak. Ya, sudah ya, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.